di CTV yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam nuansa Rahman Rahimnya Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya, dan kepada para pemirsa di rumah atau dimanapun berada, alhamdulillah sore ini kita ketemu lagi dengan Tan Mewa dalam Bu Nyaiso. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan mengkaji lagi lebih dalam apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan sebelum urian saya ini, marilah kita lebih dahulu menyaksikan satu tayangan dari teman-teman kita berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah apik-apik, Bu. Kenapa, Pak, tumben masihan mari mulai masjid mang tak celuk kok kesusu wae. Apa dalah opin ngomong lah. Iku lho soal apa iku? Sing arek nom-noman cangkruan nang pojok gang iki. Iku gembrang gembrang gak karo-karone iki apa sih? Ya apa ya? Aku wis ketek. Ono ancen ono kegiatan nang arek nom, tapi gak ono apa-apa kok nang ngono iku. Ya ngono iku, Pak. Saya tuh setiap hari tuh sana belanja, gak penting genjreng-genjreng, nyanyi-nyanyi. Nek aku melaku lewat kono dibisik-bisiki dirasan-rasani. Disuit-suiti karo ngaten iku, Pak. Iya, disuiti yo opo? Iya, digodhoi lho, padahal karo lek ana bojone nang kene lho. Ya wis dilaporno Pak RT, tapi yo gak ono respon. Ya apa meneh, Pak? Aku yo wis laporan nang RT ambek wong kam. Ketane wong kampung kene gak patek ngreken perkara arek nom nang kene. Sibuk ambek arisan. Apa iku terus? Bener. Apa kerja bakti sing gak penting? Padahal arek nom-noman iku kudu dipratekno, Pak. Iya bener. Heeh. Lah kok meneng ngono iki apa to? Wis ta lah, dhewe gak usah ngurusi iku. Awake dhewe duwe urusan sing lebih penting supaya awake dhewe iku mau iso ngurus arek iku mau melok kegiatan kegiatan masjid. Iku mau sono pemanae dhewe, tugase RTRW ku mau sing ngajukno. Ya wis lah, diomongno kapan-kapan meneh. Aku ono urusan sedhi penting. Tak tinggal dhisik. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kurang ajar. Iki penting grebekan wong. Iki ono apa to? Kaya turu, sampean melaku gak? Mbrarere sik. Nunggu sik, nunggu sik, nunggu sik. Ayo turu gua aku, Mas. Lho gak sama kujunen ta sampean. Baik, Mas. Apa-apa. Arek tenang gak kono nek gak dikandani kurang ajar. Apa? Kudu tak gepuk iki. Heeh, sik sik dak rumono. Aku gak sok turu. Iya, gepuk iki ambek sak opening iki opo sih? Kalau mana, Pak? Tadi sampean melaku gak amar ma'ruf nahi mungkar. Pecat arek ngono iki. Ero aku amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ojo kayak ngene. Kayak apa? Ya dikumpulno ambek RT ambek RW sak arek nom-nome iku dikumpulno ngomong sing apik ya. Ya wis, telon aku tak kumpul sik. Thank you. Bapak Ibu sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih yang disebut amar ma'ruf? Kata Ibu amar ma'ruf. Loh, kok menengah beda? Halo, ada orang yang tidak ini. Amar ma'ruf itu berbuat kebaik. Oh, belum tahu toh? Wes, pura-pura tidak tahu. Nahi mungkar? Iya, menjauhi atau mencegah kemungkar. Mana yang kita banyak sudah lakukan, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Iya, mana yang lebih banyak? Betul? Aku yakin? Amar ma'ruf, apa contohnya perbuatan amar ma'ruf itu? Mengajak sholat, menganjurkan sholat, ya. Ayo, kemudian ngajari ngah. Terus kemudian menganjurkan sodah. Seorang mubalik menganjurkan sodako. Sarate mubaliknya kudu sodako disik. Loh, bener tidak? Loh, ya. Uang nganjurni sholat. Dia harus sholat duluan. Terus kemudian apalagi ngajari ngaji. Berarti dia harus bisa lebih dulu ngah. Itulah yang disebut amar ma'ruf, ya. Amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar. Nahi mungkar apa, ayo? Ya contohnya apa? Pemerintah membasmi perjudian. Itu amar ma'ruf atau nahi mungkar? Nahi mungkar ya, bisa membedakan ya. Kemudian menangkap basah pencuri. Itu amar ma'ruf atau nahi mungkar? Menghakimi seseorang yang bersalah kemudian sesuai dengan dosa-dosa atau kejahatannya, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Loh, menegakkan keadilan itu amar ma'ruf. Amar ma'ruf ya kan. Nah, itu ya, subhanallah. Apakah ada anjuran kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Jelas, Bu. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Ya, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Sungguh engkau itu adalah kaum yang betul-betul kaum yang terpuji di antara kaum yang lain, kaum yang tinggi derajatnya di antara kaum yang lain manusia itu. Nah, apa tugasnya manusia? Yaitu ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini bisa dilihat di dalam surat Ali Imran. Allahu Akbar. Sering seiring dengan perbuatan yang kita sudah lakukan, kita senantiasa harusnya berpacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam surat Ali Imran juga, di ayat yang lain juga disebutkan, yaitu apa? Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amat gak ngantuk kabeh kalau sing ngowo ya. Alhamdulillah tahu dia soalnya mau di syuting CCTV jadi gak ngantuk. Maca itu lho ayu-ayu kayak es sirup. Merah ya, kemudian putih hitam, black and white ya. Kemudian ini agak beda sendiri. Dari mana? Ya, ini luar biasa ya, kita berbagai variasi ya. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu-tamu dari Masjid Cenghu dari Tiongkok, Bu ya. Ya, subhanallah teman-teman kita Muslim Tionghoa ya, Bu, dari PT Satuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya, ini sungguh-sungguh karunia Allah berkumpul di hari ini menunjukkan kalau mereka saja mantan mu'alaf ije mau belajar dengan kita, seharusnya kita lebih terpacu bergairah untuk belajar beramar, bernahi. Iya, tadi sudah dikatakan waltaku minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kamu sekalian, yaitu apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, cuman masalahnya Ibu, setiap orang itu punya kesempatan yang sama, diberi kesempatan yang sama oleh Gusti Allah untuk beramar ma'ruf atau bernahi mungkar. Nah, sekarang bedanya antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, amar ma'ruf itu hampir-hampir tidak ada resiko. Contoh yang tadi Sita sebutkan bareng, kalau menyuruh orang lain sholat, Mbak, sholat toh. Orang itu kalau misalnya belum bisa sholat, jawabannya ya apa, Bu? Keterang oleh hidayah. Sering gak dengar begitu? Mbak, nutupo aurat. Wong wedok ngono kewajibannya nutup aurat. Ah, belum ada hidayah. Bu, wes sugen ndang longo kaji, Pak. Supaya apa? Memenuhi kewajiban rukun Islam yang kelima. Ah, belum ada panggilan. Betul tidak? Sering enggak dengar kata-kata ini? Lucu gitu. Masa orang mau berbuat baik dia bilang, "Ah, belum ada panggilan." Karena niat belum ada. Mari kita luruskan niat kita, Bu. Kita kuatkan, mantapkan hati kita dengan bersandar, yaitu apa? Menghujamkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam diri jantung anak manusia, maka dia akan lebih ringan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa ada resiko. Seorang ibu yang menyuruh anaknya belajar rajin, itu amar ma'ruf. Seorang dokter yang meminta untuk meminum resepnya dengan baik supaya badan sehat, karena sakit maka suruh minum obat, itu amar ma'ruf. Seorang dokter gigi menyuruh menggosok gigi dengan cara benar, itu amar. Seorang istri menyuruh suaminya untuk setia tidak sampai poligami, itu amar. Lu betul tidak? Nah, ini hampir tidak ada resiko, Bu. Jadi apa? Ya wes lek gak gelem paling ya dia manjane aku sik durung iso nglakoni kok, Bu. Meneh-meneh ae lek ana panggilan jarine ngono. Sopo sing manggil arepane kita enggak mau berusaha, betul tidak? Betul. Iya. Maka apa? Hampir tidak ada resiko. Lalu bagaimana dengan nahi mungkar? Orang banyak bisa beramar ma'ruf, tetapi tidak banyak yang nahi mungkar. Nahi mungkar itu punya resiko yang dalam, punya resiko yang berat, punya resiko yang tidak kecil. Bahkan berat sekali resiko orang yang lagi nahi mungkar. Lebih sulit, lebih berat resikonya. Makanya orang lebih berapatis untuk nahi. Masalahnya kenapa? Takut dibilang keras, takut dibilang sok alim, takut dibilang sok tahu. Ya betul tidak? Takut dia bernahi mungkar, melarang orang mencuri gak berani. Seorang lurah, contoh ini contoh, ya, beramar ma'ruf, ngekai dalam satu rapat itu, kalau hari ini Bapak Lurah ada yang mendengar, alhamdulillah ya, barangkali ada yang mendengar lagi mirsa di CTV. Nah, seorang lurah yang menganjurkan anak buahnya, staf-staf kelurahan berbuat baik untuk tidak nyolongan, untuk tidak korupsi, untuk tidak mengambil hak orang lain dengan batil. Itu amar ma'ruf kan? Paling staf-stafnya mantuk-mantuk. Ya. Ya. Tapi ketika seorang lurah itu mengetahui, menangkap basah anak buahnya atau staf kelurahannya, atau barangkali seorang pemimpin, seorang pejabat yang mengetahui karyawan yang dipimpinnya itu korupsi, diam atau bicara? Diam atau menegur seharusnya? Ini yang disebut nahi mungkar, ya. Jadi apa? Memberi sanksi hukuman kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengambil hak orang lain secara batil, karyawan-karyawan yang gampang korupsi, staf kelurahan yang mungkin gampang nyolongan barangkali. Nah ini adalah nahi mungkar. Tidak semuanya orang itu berani untuk ke sana karena takut dengan resiko. Mestinya kan tidak boleh, sanksi hukumnya begini ini begitu tuh. Tapi enggak, ini pemimpinnya ngomong, gak apa-apa. Engko nek wis gak ruwong, ditumbang lulu. Lebih memilih itu kenapa? Karena resikonya berat, Bu, bernahi mungkar. Sebuah stasiun televisi yang mengungkap hasil-hasil pembangunan, dapat aplaus panjang. Tetapi ketika mengungkap kebobrokan para pejabat, maka kadang-kadang itu stasiun televisi atau majalah-majalah atau redaksi-redaksi ini menerima resiko yang berat. Kadang-kadang diteror, kadang-kadang di ini, betul tidak? Itu resiko nahi mungkar. Tetapi seorang pendakwah, siapa sih pendakwah itu? Bukan bunyai. Semua orang itu pada dasarnya adalah harus berdak. Maka kita jangan segan-segan, Bu. Jangan takut ambil resiko di dalam nahi mungkar. Mengetahui kebobrokan, justru kita dosa kalau diam. Betul atau benar? Habis nanti, Bu, kalau kita melarang dikucilkan, diisolir, dipinggirkan. Mencegah orang rasani orang lain, itu amar makruf atau nahi mungkar? Banyak yang melakukan atau banyak yang ikut nimbrong? Lo ya tahu toh nimbrong, anak wong rasani ya tahu. Lah enak nanti toh ya. Ya enak nimbrong, Bu Mewah, enggak usah dikucilkan orang. Nanti kalau kita enggak ikut rasan-rasan enggak dibol. Terus mah mumpung seurep ya toh. Ini nahi mungkar. Yang menjadi catatan penting, Pak Bu, sekalian apa yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini? Satu, ya, tadi saya sudah katakan, amar ma'ruf itu hampir-hampir tidak ada risiko, kalau nahi mungkar itu risikonya besar, betul tidak? Berani tidak? Tidak kok berani tidak? Siapa takut gitu loh, Bu, berani tidak? Ah, gayamu diburu isek ngono. Ya apa? Harus berani untuk bernahi. Inilah justru akan semakin banyaknya orang-orang yang berani bernahi mungkar, melawan atau mencegah kejahatan ya. Mencegah terjadinya kejahatan, kemudian itu mencegah yang namanya kemungkaran itu walaupun berisiko berat, tapi kita mau tidak mau harus lakukan, Ibu. Tetapi yang harus diperlu garis bawahi juga, amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar harus dilakukan dengan cara, ayo ngomong-ngomongkan, harus tetap dengan cara yang amar ma'ruf. Kita beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Bernahi mungkar dengan tetap dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan kita mencegah kemungkaran tapi dengan jalan menadakan kemungkaran yang baru. Kayak tadi dalam Rahmen lihat toh, ada mengusik apa tapi dengan bawa pentungan, dengan membawa apa yang untuk memukul. Ini kan namanya membuat satu kegaduhan baru, betul tidak? Kita ini dianjurkan beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Islam tidak akan menghalalkan segala cara. Tujuan baik, harus dengan jalan yang baik. Makanya Islam tidak pernah kompromi dengan apa? Caranya Robin Hood. Tahu Robin Hood? Apa itu? Robin Hood itu apa? Siapa? Pahlawan. Nah inilah ya. Makanya hati-hati kalau nonton TV itu, jangan segalanya ditelan aja. Islam tidak pernah mengajarkan orang berbuat baik ala Robin Hood, yaitu mencuri orang uang-uangnya orang kaya dibagikan kepada fakir miskin. Ini juga enggak benar gitu loh. Memang tujuannya bagus, membagikan rezeki kepada fakir. Tapi caranya dari mana, Jo? Dengan mencuri dari orang-orang kaya tidak bisa. Orang-orang tetap harus dilindungi dengan kekayaan itu, karena itu memang hak dia. Berarti tidak diperkenankan. Iya, Bu, tapi kan tujuannya baik. Islam mengenal tujuan baik itu pasti mutlak harus, tapi juga harus mutlak dengan cara yang baik. Mencari nafkah kok tujuannya menghidupi anak istri saya, baik tidak? Tapi dengan cara merampok, caranya tidak baik. Ini bukan amar ma'ruf. Membagi rezeki kepada si miskin, nyolongi punya si kaya, enggak bagus juga. Ini yang harus diperhatikan oleh orang Islam. Amar ma'ruf dengan cara ma'ruf. Jadi kalau mau nyumbang ya dari kantong pribadi atau sumbangan bareng-bareng urunan. Tapi uangnya halal, bukan dari mencuri. Sama juga, kita bersedekah yuk ke masjid rame-rame. Tapi hasil korupsi. Bisa dibenarkan gak dalam Islam? Menyumbang ke masjid bagus, amar ma'ruf memang. Tapi hasil nyolong duitnya negara, hasil nyolong duitnya rakyat, enggak bisa dibenarkan, men. Betul tidak? Ini yang harus kita perhatikan. Sekarang nahi mungkar. Jangan dengan membuat kemungkaran yang baru. Betul tidak? Ini loh, dengan membuat kemungkaran-kemungkaran yang baru. Kono nyolong, kurang ajar, duitnya wis entekne kono, dadakan. Kita ya melok dong, tapi teriak banter. Wow, berantas korupsi. Ya karena dia belum kebagian. Ini mencegah kemungkaran dengan ngawur gitu loh. Nanti orang limpe ganti gua katanya. Ganti aku. Repot toh ya. Ini apa? Nahi mungkar dengan tetap cara yang bukan dengan membuat kemungkaran yang baru. Menjawab gosip dengan bukan menandingi gosip itu. Menjawab fitnah bukan dengan cara memfitnah orang lain. Betul tidak, Bu? Setuju tidak? Aku difitnah, kurang ajar, tak fitnah balik. Ya, berdoa ya, apa bedanya kita dengan mereka? Betul tidak? Mencegah kemungkaran, ayo dengan cara yang ma'ruf. Siapa tahu dengan cara ma'ruf kita ini, orang yang berbuat kemungkaran itu ada kesadaran dalam hidupnya. Betul apa tidak? Inilah yang disebut cara-cara yang baik. Cara-cara dengan akhlakul karimah. Cara-cara yang islami. Cara-cara yang qur'ani. Untuk apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Siap tidak? Insya Allahnya gampang banget gitu. Gampang, ragu banget. Insya Allah. Coba Bu, yakinkan dalam hati kita, tegakkan kalimat tauhid yuk. Beramar ma'ruf nahi mungkar yuk. Siap ya? Siap ya? Ngomong siap dulu. Allahu Akbar. Kalau ini bisa kita lakukan Bu, pesona itu akan menyebar semakin luas. Dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, engkau akan menjadi cahaya di atas yang lain. Orang boleh hidup di dalam kegelapan. Ketika seseorang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, maka engkau saat itu menjadi sumber cahaya. Tahhiru fi nafsihi mutahhiru li ghairihi. Dia mensucikan dirinya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Harapan selanjutnya adalah mensucikan orang di sekitar dia. Seorang ibu yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar akan menerangi rumah tangganya. Semoga kita digolongkan istri yang salihah. Suka amar ma'ruf nahi? Benar ya Bu? Jadi kalau nuturi anaknya enggak usah ambil mencicil ya. Wah mau kecil itu gede no, ngerti ngerti. Kalau ruang ngono pian tak pices. Anak langsung. Iki buku sama lampir yo. Suahatnya nih, jangan. Itu namanya beramar ma'ruf dengan nahi mungkar. Ayo siapa sing tukang ketak ya anake sadar ya. Anakmu ndelok TV lho iki, lho guyu to. Anak ini delok loh, anak ini delok panjenengan. Kon bu, kenek kon bu. Ini bukan ngenei siapa-siapa. Ayo kita intro. Ya, biasanya ngetak ya anak e. Apakah bahasa kita itu harus dengan getak anak atau bu? Bisa enggak? Nah kon ngaji gak bisa banter. Tapi lah ngetak ya anak e kok kene saya 100 meter kerungu. Woi! Ya Allah, anak kita ini juga manu. Ya dia juga punya pikiran loh. Ibu kok begini ya? Salah makan apa ini? Ya Bu Nge? Beramar ma'ruf dengan cara yang baik ya? Menasihati anak dengan contoh yang baik ya? Kita ini banyak mencontohkan atau banyak ngomongnya? Bu Nge ini apa? banyak contoh gitu loh Bu jawabannya, yaitu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak arek ngomong tak ya tipu dia apa? Dibanggeli aja mbak anak. Saiki saya tanya anak kita lek dituturi akeh meneng apa menteleng? Bener nih dadaan. Kenapa kok akeh menteleng? Karena kita beramar ma'rufnya kurang dengan cara yang ma'ruf. Wah kita makin banter-banter, wah anaknya, wah aku gak gelem kalah banter. Betul tidak? Nahi mungkar, ketika suami kita melenceng misalnya, ketika suami kita berpaling dengan yang lain barangkali. Tuh, apa kok bengok? Ah, apa pernah? Gue pernah. Kesian deh. Ya, maka bernahi mungkarnya juga dengan cara yang halus begitu loh ya. Itu namanya nahi mungkar dengan cara yang tetap dengan ma'ruf. Ngertas ya Bu? Bisa dipahami ya ini? Semoga bisa didengarkan dengan keimanan dan hati. Nah sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Ya, oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihau ma Bu Mewa. Hau, Pai Chiang Hau bahkan ya. Ngerti Bu artinya Bu? Apa kabar Bu Mewa? Oh baik, bahkan luar biasa baik, sangat baik sekali ya. Alhamdulillah. Ya, Cifani. Kenal duluan, belum kenal kan saya udah kenal ya. Oke. Teming Susu Fani. Ya, namaku Fani. Tung Piti Jai Surabaya. Dari Piti Surabaya, aku lah dari penceramahmu lah. Jadi penerjemahnya dadaan. Saya dari Piti Surabaya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Piti ya Bu. Yang tidak bisa dipisahkan Piti dengan Masjid Cheng Ho. Tahu, pernah tahu? Ya kalau di JTV ada adzan itu ketok terus Masjid Cheng Ho ya. Boyo weni yung ini wen Bu Mewa. Ya, dia mau bertanya dalam bahasa Indonesia. Silakan. Silakan. Sekarang banyak tayangan TV yang menayangkan acara infotainment yang cenderung menceritakan aib seseorang yang kita tidak tahu apakah itu benar beritanya atau salah. Ya. Kira-kira kalau kita menyaksikan tayangan tersebut tergolong meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau bagaimana Bu Mewa? Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Pertanyaannya sangat bagus ya Bu ya. Ah, infotainment. Isinya apa itu? Loh, roh apa dadaan? Berarti ini tukang nonton semua ini. Wah, wah, wah, wah, wah ya. Subhanallah ya Bu. Mbak, ini ya, Cifania, jadi gini. Infotainment, sebuah acara televisi yang dimana hampir semua televisi menayangkan ya. Kalau sebuah ada acara, sekarang saya tanya balik. Kalau aib kita dibuka sakit tidak? Sakit ya? Tapi kenapa kita tidak pernah merasa empati? Senang melihat aib orang lain? Ayo. Nah, ya sama aja sama dengan ngerumpi. Kalau memang itu gak bagus, menurut kita bertentangan batin, jangan lakukan. Jangan dilakukan. Kan masih ada acara yang lain yang masih bagus. Acara Bu Nyaiso ya, kan? Apain masih bingung eh? Betul tidak? Ya inilah ya. Itu ujian mata kita. Jangan salahkan televisinya. Nah, televisi kan bebas-bebas dia. Salahkan mata kita yang melihat. Gak bisa milih tayangan yang bagus atau tidak bagus. Bukankah mereka menyediakan tayangan, kita punya hak pilih, memilih. Sudah, sekarang kita okelah. Ini juga supaya bisa didengar dari para studio bahwa kalau membuka aib orang lain itu, oh begini loh hukumnya. Maka sebaiknya kita menahan diri ya. Untuk apa? Untuk tidak membuka aib orang lain. Ya sudahlah, lakukan yang lebih bagus aja menurut saya ya. Masih banyak tayangan yang lain yang bisa dilihat dengan bisa apa mendengarkan berita, kemudian apa Ibu, tausiah-tausiah mulai dari pagi malam itu kalau mau nyetel banyak kok yang baik-baik. Terus ada acara melihat penderitaan orang lain supaya kita mengulurkan tangan. Itu masih bagus menurut saya ya. Jadi apa? Tidak semua acara TV itu jelek, tapi juga tidak semua bagus. Silahkan pilih. Iya, oke? Jawabannya begitu ya. Kalau memang menurut kita bagus, jalan. Kalau memang tidak, no. Jangan lakukan, oke? Yang lainnya. Pak, ya, silakan. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Faroha dari Jamiah Thalabul Hasanah Tropodo. Tropodo? Iya. Mengapa orang lebih suka hanya beramar makruf daripada nahi mungkar? Cuma itu aja, Bu. Ya. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jelaskan, kenapa orang lebih cenderung ke amar makruf, hampir tidak ada resiko. Tapi kalau nahi mungkar itu resikonya memang berat. Tidak semua orang mampu melakukannya. Tinggal keberanian kita, percaya hakul yakin bahwa ini nahi mungkar ini betul, maka lakukan. Jadi kalau ini ya, itu yang bisa apa? Ya, hanya orang-orang tertentu memang yang berani untuk menahi mungkar. Tapi semoga sepulang dari ini kita mengambil intisari hikmahnya, supaya kita berani amar ma'ruf, juga berani nahi mungkar. Karena resikonya berat, Mbak. Oke? Iya. Iya. Assalamualaikum, saya Ibu Guru dari Sariroko. Mau bertanya, Bu. Sariroko itu mana ya? Sidoarjo. Sidoarjo ya, iya. Saya kan sebagai bendahara di RT saya, ya, menjalankan simpan pinjam. Sebetulnya saya juga amar mahrum, maksud saya menolong mereka yang membutuhkan uang. Tapi kan itu dengan jasa, Bu Nyai. Gimana itu hukumnya? Dengan jasa apa? Kan kalau pinjam, mesti jasai nanti. Bukan jasa, mana? Ngomong-ngomong baca sirik, iya, jasa. Tapi nanti kan itu dibagikan lagi ke anggota. Iya, apapun namanya itu bukan jasa, mana? Ngomong jasa, diperhalus rupanya ya. Oke? Iya, saya tadi sudah katakan, amar makruf menolong orang lain itu bagus, tapi jangan dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu ma taqulu riba. Ya gimana punya solusinya? Ini yang sering saya datang ke jamaah. Kalau mau silahkan ya, para ibu-ibu PKK juga ini banyak terjadi ya. Yaitu dengan cara apa? Membungakan uang di antara perkumpulan arisan itu. Cara yang lebih bagus adalah utang 100, bayar 100. Dan bagi yang utang, silahkan dengan sukarela mengisi uang kas. Ah, itu baru benar. Bisa. Tapi namanya suka kas ya suka rela. Orang-orang yang apa? Yang menabung itu kan minta kayak jasa gitu. Kalau enggak ada jasanya, enggak mau nabung banyak. Enggak mau ya sudah. Jadi kalau kita mau beramar makruf kok, jangan campuri amar makruf itu dengan kebobrokan. Maka apa? Makanya seneng tukaran sak kelompok kan apa? Uang yang diedarkan ini loh. Yang membuat apa? Segala sesuatu yang halal itu barokah. Silakan. Sebetulnya ibu sendiri tuh tahu kok itu jawabannya. Kalau kita berbicara hati nurani itu tahu bahwa nganaknya duit ngono dosa. Itu tahu wis ana tapi-tapian. Nek Quran ngomong itu dosa tapi-tapi. Quran nurut sampean apa sampean nurut Quran? Oke, ini namanya nahi mungkar. Memang tidak banyak orang yang berani mengatakan bahwa riba itu ini. Prakteknya banyak yang menangani riba. Tapi semoga kita tidak melakukannya sesuatu hal yang riba dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya uhawai. Ni hao. Pai chiang hao. Bose Roh ya. Yusro. Kata anu nih ya. Saya adalah Yusro. Dari DPD PPI Surabaya, Miss Cengho. Ya. Ingin bertanya Bu Nyai. Pakai Mandarin atau Indonesia? Ini Ben. Ini Ben, bahasa Indonesia. Oke, silakan. Kenapa kok gak karep bahasa Mandarin? Gak ngerti kabeh, Bu. Ya, ya mangga, mangga. Begini Bu Nyai, ya. Saya sering mendengarkan ceramah ya. Jika yang disampaikan Ustadz Ustadzah tentang ayat, insya Allah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Ya. Sadaqallahul adzim. Sepenggal aja Bu Nyai ya, karena saya kurang apa-apa. Kurang bisa dalam bahasa Arab. Sebenarnya penjelasan dalam ayat Al-Quran tersebut Bu Nyai, itu dalam implementasi hidup kita, itu bagaimana penjelasannya yang sebenarnya? Ya. Itu Bu Nyai, atas perhatiannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku jawabnya ya apa Yusra? Mas Yusra ya. Wassalamualaikum, ayo baleni. Waalaikumsalam. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya ya. Penerapan dari ayat sebetulnya itu ternyata sebetulnya begini loh ya. Kalau seseorang itu menjalankan sholatnya benar, artinya bukan sekedar olahraga. Ibadahnya sholat itu bukan sekedar olah tubuh, tetapi benar-benar olah hati. Maka benar-benar apa yang dijalankan itu bisa mencegah kemungkaran. Tapi kalau kenapa Bu Mewa banyak orang sholat tapi masih banyak yang berbuat mungkar? Ya karena kita yang harus kita benahi adalah sholatnya. Benarkah sholat ini benar-benar sudah menghadap secara totalitas kepada Gusti Allah? Sekarang saya tanya Bu, pernah gak ketika sholat itu merasa gamang atau gak khusyuk? Nah, sholat Allahu Akbar kelingan utangku saya oleh cicilan koperasi itu saya oleh sono. Kurang 10 durung manae. Pernah merasa gitu? Nah, inilah yang harus dibenahi. Kalau sholatnya benar, niatkan sudah pasrah kepada Gusti Allah, kemudian dengan cara yang benar, dengan cara yang baik mengikuti bagaimana supaya sholat kita benar-benar indah, maka itulah yang dikatakan sholatnya benar-benar bisa mencegah kemungkaran. Lek uang-uang Indonesia ki sholatnya api kate Bu. Indonesia kita tambah suki gak ada yang mani korupsi dul. Betul tidak? Gak ada yang mani nyolongan, gak ada yang gelem judi, gak ada yang mani zina, gak ada yang mani minum, gak ada yang mani ngadat, madat, narkoba. Betul tidak? Kalau sholatnya benar, ibadahnya khusyuk, ibadahnya sahih, ibadahnya lurus, ya inilah yang disebut bisa mencegah kemungkaran. Oke? Kerusakan ya Bu, itu saja ya Bapak Ibu dalam acara Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini. Semoga benar-benar kita bisa mengambil hikmah dari acara ini, dari pengajian kita sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah air mataku. Tuhan.